Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan tentang salatul ahli a'dzar, yakni safar. Hadis terakhir yang kita bahas kemarin dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika safar pernah qasar, pernah sempurna salatnya. Pernah puasa, pernah pula tidak puasa. Naam. Hadisnya dhaif, dan yang benar itu dari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sekarang kita lanjut di hadis berikutnya dari Ibnu Umar. Ibnu Hakim. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai, menyenangi, antuk tarukhasuhu, untuk didatangi, yakni dikerjakan rukhsah-rukhsahnya, keringanan-keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umatnya atau kepada hamba-hambanya. Kama yakrahu, sebagaimana Allah tidak senang, antuk ta maksiatuh, ketika didatangi, dijalankan kemaksiatan kepadanya. Rawahu Ahmad wa shahahu Ibnu Hizaimah wa Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah senang untuk dijalankan azaimuhu, kewajiban-kewajibannya. Taib, hadisnya sahih. Di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan ada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Ada pula perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Di dalam hadis ini disebutkan di antara perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai adalah ketika hamba-hambanya menjalankan rukhsah, keringanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. 6. Apapun itu bentuknya, apapun itu bentuknya, rukhsah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Terkait dengan pembahasan kita, yakni permasalahan sholat dalam keadaan safar, di sini dibawakan adalah Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini untuk menunjukkan bahwasanya sholat qasar bagi musafir itu termasuk rukhsah. Sholat qasar, naam, bagi musafir itu termasuk rukhsah. Rukhsah itu bukan wajib. Rukhsah itu keringanan. Naam. Rukhsah. Baik. Ini terkait dengan bab yang kita sedang membacanya. Baik. Juga termasuk rukhsah itu ketika musafir tidak puasa. Ketika musafir tidak puasa ini juga rukhsah. Ya. Boleh untuk tidak puasa. Naam. Boleh bagi musafir untuk mengqasar sholatnya. Nanti akan kita bahas. Boleh bagi musafir untuk menjamak sholatnya. Ini disebut rukhsah. Jadi, boleh bagi musafir untuk mengusap khaufnya, ya, tidak melepasnya ketika berwudu selama 3 hari 3 malam. Ini semuanya disebut rukhsah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan keringanan pada hamba-hambanya, Allah senang kalau kemudian keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada hambanya itu dijalankan. Baik. Khadifidina azani wa a'azakumullah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala benci, tidak senang ketika ada hamba-hambanya menjalankan kemaksiatan. Maksiat maknanya khurud ani ta'ah, keluar dari ketaatan, bermaksiat, menyelisih perintah Allah. 6. Baik. Khani fi din azani wa azakumullah. Kemudian wa fi riwayat yang disebutkan itu azaim. Azaim itu wajib. Perkara-perkara yang wajib. 6. Sehingga dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil darinya, diantaranya isbat al-mahabbah lillah, menetapkan sifat kecintaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala disifati memiliki sifat mencintai. Innallaha yuhibbu. Naam. Allah menetapkan sifat cinta untuk dirinya. Baik. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bagi musafir mengqasar sholat itu lebih disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengqasar sholat bagi musafir itu lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan itmam, menyempurnakan sholat yang 4 rakaat. Karena qasar itu rukhsah. Baik. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Itmam jais. Musafir itu kalau sholatnya sempurna 4 rakaat boleh. Tetapi qasar itu afdol. Qasar itu afdol. Karena itu yang disenangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah menetapkan Allah itu memiliki sifat membenci sebagaimana mencintai. Allah membenci untuk dimaksiati. Allah tidak senang untuk dimaksiati perintahnya. Nah, sehingga memberikan faedah kepada kita ketika kita tahu Allah itu tidak senang kalau perintah-perintahnya itu dimaksiati, dilanggar. Naam. Maka hendaknya setiap seorang muslim itu berupaya untuk menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Karena Allah tidak senang. Ya. Karena tidak pantas bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian menjalankan apa-apa yang dibenci oleh Allah, menjalankan apa-apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Khana fi din azani wa azakumullah. Jadi syahidnya dari hadis ini permasalahan ketika musafir itu, naam, mana yang lebih afdal? Ya. Apakah dia sholatnya qasar atau sempurna? Tapi pendapatnya jumhur, naam, afdal untuk qasar. Kemarin sudah kita terangkan para ulama, ada yang berpendapat bahwasanya qasar itu wajib. Ya. Nah, dan pendapat yang rajih, qasar bagi musafir itu afdal dan boleh. Baik. Untuk sempurna sholatnya, karena sebagian para sahabat juga menjalankan sholat, ada yang menjalankan sholat sempurna ketika safar. Ya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik. Tidak pernah sempurna sholatnya ketika safar. Naam. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Ya, inilah tujuannya beliau. Al-Hafidh memasukkan hadis ini dalam bab ini. Dalam bab qasar sholat. Untuk menunjukkan bahwasanya qasar itu rukhsah, bukan wajib. Ya. Qasar itu bagi musafir rukhsah dan bukan wajib. Baik. Khanifidina azani wa a'azakumullah. Naam. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Baik. Sami'ra. Qala rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW idza kharaja, jika beliau keluar safar, masirata thalasati amyal, dengan jarak perjalanan 3 mil, au farasih atau farsah, di sini ada keraguan, apakah yang dipakai hitungan itu mil atau farsah. Nah, baik. Shalla rak'atain. Beliau sholat 2 rakaat, beliau qasar sholatnya. Rawahu Muslim. Naam. 3 mil. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau taib menyebutkan 1 mil itu kira-kira 1,5 kilo. 1,5 kilometer. 1,5 kilometer itu 1 mil. Ya. Baik. Ada yang menyebutkan mil itu sejauh jarak memandang. Itu 1 mil. Baik. Hanifidina azani wa a'azakumullah. Maka ketika di sini, ini pakai mil atau pakai farsah ini? Nah, ini kedua ukuran hitungan yang juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini hanya pendekatan saja. Ya. Tidak pasti, karena memang enggak ada yang ngukur. Ya, ini memang ukurannya memang betul-betul 3 mil atau 3 farsah. Nah, baik. Karena pada zaman dulu enggak ada kayak orang-orang yang kita lihat sekarang bawa meteran untuk ngukur jalan ini berapa kilo, dulu enggak ada. Terus perkiraan lah kira-kira segitu. Ya. Nah, sehingga juga ini tidak pasti. Baik. Apalagi di sini disebutkan mil atau farsah. Nah, mil, 1 mil itu tadi ada menyatakan sejauh mata memandang sampai pucuk pol itu 1 mil. Ya. Baik. Ada juga yang menyatakan 1 mil itu 4,000 dirham. Dirham itu dari siku sampai sini 1 dirham. Ya. Itu 1 mil, 4,000 dirham. Nah, terus siapa yang ngukur? Nah, makanya takrib, perkiraan segitu. Ya. Baik. Dan 1 dirham ini umumnya ya 46 cm. Umumnya ya, yang dipakai ukuran ini 1 dirham 46 cm. Nah, itu 1 mil. Baik. 1 mil itu 4,000 dirham. 1 dirham itu 46 cm. Berarti berapa? Nah. Atau farsah. Farsah itu 3 mil. 1 farsah itu sama dengan 3 mil. Ya. 1 mil tadi Tayyib Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memperkirakan itu 1,5 kilo. Itu 1 mil, 1,5 kilo. Nah. Berarti 1 farsah itu berapa mil? Berapa kilo maksudnya? Kalau dia 1,5. Nah. Baik. 4 5 1/2. 4,5. Nah, ini farsah itu satu farsah itu 3 mil. Ini 3 farsah, ya. 3 farsah. Baik. Nah, 9 mil, ya. Berarti 9 mil ya. 3 farsah itu 9 mil. Ya. Baik. Khana fi din azani wa a'azakumullah, sehingga ada yang menjadikan apa namanya itu? Mil ke kilo, apa namanya itu? Hah? Konversi, ya, dikonversikan. Ya. 3 mil itu 5 kilo sekian. 5,5. 5,5 kilo, 3 mil. Baik. Khan fi din azani wa a'azakumullah. Itu 3 mil. 3 mil 5,5 kilo. Ya. Baik. Dan riwayat yang paling banyak itu menggunakan farsah. Ya. Riwayat yang banyak itu menggunakan farsah. Nah. Baik. Sehingga para ulama kemudian ikhtilaf jarak safar itu berapa sebenarnya, kemudian kita boleh untuk mengqasar sholat itu. Ya. Baik. Ada yang berpendapat dengan hadis ini kan menunjukkan Rasulullah kalau safarnya 3 farsah sholat 2 rakaat. Naam. Apakah ini menunjukkan kalau kurang dari itu tidak boleh? Tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan kalau kurang itu tidak boleh untuk mengqasar. Ya, karena ini tidak ada penjelasan demikian. Nah, sehingga para ulama kemudian ikhtilaf panjang tentang jarak safar. Ya. Safar yang boleh kita mengqasar sholat itu jaraknya berapa? Ini istilah panjang sekali. Nah, baik. Ada yang menyebutkan ini pendapatnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah, pendapatnya Ibnu Qayyim. Safar itu tidak ada jarak yang ditentukan, karena dalam Al-Quran itu mutlak safar. Ya. Sehingga kembalinya kepada kebiasaan. Ya. Kalau itu di dalam masyarakat disebut safar, luar kota, bepergian, ya itu namanya safar. Nah. Ada yang menyatakan safar itu 3 mil. Yang ada di sini tadi. Ya. Baik. Sehingga baik, ada yang menyebutkan itu kalau dikonversi menjadi 88 kilometer. Ya, 88 kilometer. Pendapatnya jumhur ulama. Baik. Jumhur ulama berpendapat qasar itu 4 burut. Ini hitungan lagi. Ya. Nah, atau dia perjalanan 2 hari. Perjalanan 2 hari. Ya. Berdalil tentang larangan perempuan untuk safar tanpa mahram dengan jarak safar 2 hari. Ya. Nah, dengan jarak safar 2 hari. Baik. Al-Muhim ikhtilaf panjang. Ya. Masalah ini. Baik. Jarak safar yang diperbolehkan itu berapa? Ada yang ngitungnya dengan waktu. Kalau waktunya segini maka jarak safar, ya. Tentunya zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Perjalanan zaman dulu 2 hari dengan jarak segitu sekarang bisa hanya beberapa menit. Hanya beberapa jam dengan adanya transportasi yang luar biasa modernnya, sehingga hitungan waktu juga berbeda nantinya. Ya. Baik, sehingga Ibnu Qayyim menguatkan enggak ada. Ya, enggak ada jarak tertentu karena tidak disebutkan. Ketika Rasul safar dengan jarak segini beliau qasar, tidak menunjukkan kalau kurang dari itu enggak boleh qasar. Ya. Baik, sehingga ini pembahasan dari dulu banyak pendapat para ulama. Nah, Ibnu Sirin rahimahullah beliau menyatakan kanu yakulun, mereka para sahabat itu menyatakan as-safar alladhi tuksaru fihi sholah, safar yang mana sholat itu dikosor, alladhi tahmilu fihi azzat, yang perlu bawa bekal, yang perlu bawa bekal. Ini juga kalau kaidah ini diterapkan zaman sekarang ya enggak pas, orang enggak bawa apa-apa ya. Hanya bawa HP, hanya bawa kartu ATM. Enggak bawa sego bungkus, enggak bawa macam-macam ya. Safar dia naik pesawat ya. Jaraknya jauh, luar pulau hanya satu jam misalnya. Itu enggak bawa tas bangkelan macam-macam ya. Jadi banyak orang-orang jualan di sana. Ini kalau dengan kaidah ini enggak masuk ya. Padahal jaraknya jauh. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga ketika banyaknya ikhtilaf ya, banyaknya ikhtilaf di kalangan para ulama tentang safar itu jaraknya berapa, dari dulu sampai sekarang masih ikhtilaf para ulama ya, tentang jarak safar itu sebenarnya berapa ya. Kemudian Syaikh Fauzan hafizahullah ketika beliau mengomentari pendapatnya Ibnu Taimiyah, safar itu tidak ada ditentukan jaraknya kembali kepada uruf. Ya. Akhirnya di situ nanti jarak safar berbeda-beda jatuh dengan orang yang tergantung pendapat masing-masingnya. Ya. Maka terjadi di situ. Baik, ada yang bergampang-gampangan ya. Ada yang kemudian apa? Tasadut. Nah, kencang ya. Pokoknya nek luar kota yo kosor ya. Ada sebuah daerah itu yang satu jalan raya ya. Sini dan depannya itu berbeda kabupatennya. Ya. Di Pondok Metro Pak, nah, itu Lampung itu dengan rumah depannya perumahan Ikhwa itu beda kabupaten. Masa nek dolen nonggo terus kosor luar kota. Nah, itu. Ya. Nah, makanya kemudian dengan perbedaannya zaman dan angkutan transportasi, kemudian beliau menyebutkan labudda min tahdidil masafa. Ya, ini kata, ini pendapatnya Syaikh Fauzan. Maka harus untuk ditentukan jarak safar itu berapa yang kemudian boleh seseorang qasar sholatnya. Nah, beliau diantaranya menyebutkan pendapatnya jumhur, safar yaumain, dua hari perjalanan dengan ukuran jalan kaki dua hari ya, atau menggunakan onta pada zaman dulu. Naam. Baik. Kemudian juga nanti akan disebutkan ada hadis ketika Rasul safar 4 urut ya, itu kalau dikonversikan ke kilometer itu 80 kilometer. Dan itulah yang kemudian dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Jarak safar itu 80 kilometer. Nah, itu jarak safar. Ya. Dan itu pula pendapatnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Nah. Baik, itu semuanya untuk apa? Kehati-hatian, ya. Untuk kehati-hatian. Baik. Tidak gampang-gampang untuk mengkosor sholatnya, sehingga kalau kita menjumpai yang demikian, ya, keluar dari ikhtilafnya para ulama dengan memilih pendapat yang lebih hati-hati, itu lebih selamat. Nah, baik. Khan fidina azani wa a'azakumullah. Ya. Jadi jika ada yang berpendapat 80 km dia baru qasar, kalau kurang dari itu dia sempurna, ya enggak masalah. Ya. Karena memang qasar itu enggak wajib. Nah, afdol. Ya. Dia lebih hati-hati. Baik. Ada yang ragu-ragu. Ini sholat sempurna atau qasar ya? Ini sudah jarak safar atau belum ya? Ya mau ngitung 80 pas juga gak ngerti. Ini sudah masuk 80 kilo atau belum saya ini ya. Maka kembali ke hukum asal. Hukum asalnya apa? Hukum asalnya itu sempurna sholat 4 rakaat. Kalau ragu-ragu ya 4 rakaat sholatnya ragu-ragu. Nah. Kalau yakin ini sudah safar ini sudah 2 rakaat. Al-Muhim semuanya itu ada salafnya, ya. Semuanya di situ ada pendapat para ulama yang disebutkan banyak ikhtilaf, banyak pendapat tentang taib masalah ini. Nah, ini khan fidin azani wa azakumullah. Taib. Sehingga pembahasan ikhtilaf masalah ini kalau disebutkan pendapat-pendapatnya sangat panjang, ya. Nah, intinya di sini taib. Sholat qasar itu, naam, apa yang di situ disebut safar, ya, dan kita yakin ini termasuk safar, ya sudah diqasar sholatnya. Baik, kalau pengen lebih hati-hati dengan pendapat 80 km baru diqasar sholatnya. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, sehingga dari hadis ini, ya, menunjukkan kepada kita disyariatkan untuk mengqasar sholat ketika safar. Nah, baik, pendapatnya jumhur tadi, ya, pendapatnya jumhur. Taib, dua marhalah, dua hari, ya, perjalanan kaki dua hari. Taib. Astamir. Rok. Baik, sebagai tambahan dari faedah hadis sebelumnya, lafaz idza kharaja ini menunjukkan salat dua rakaat itu salat qasar itu ketika sudah keluar dari daerahnya. Ya. Jadi salat qasar itu dijalankan setelah meninggalkan daerahnya, bukan ketika masih di tempat tinggalnya. Maka ketika seorang mau safar dan dia jamak takdim, maka tidak boleh dikosor. Ya, dia sholatnya 4 rakaat. Nah, kecuali nanti dia jamak takhir, ya, sudah keluar dari daerahnya, dia baru boleh dikosor. Ini dari lafaz idza kharaja. Nah, jadi ahkam musafar itu mulai dijalankan ketika idza kharaja, keluar dari daerahnya, ya. Ketika keluar dari daerahnya. Baik. Ini pun dibahas para fuqaha, keluar dari daerahnya itu maksudnya bagaimana? Dari rumah, batasnya rumah terakhir penduduk, ya. Rumah terakhir penduduk. Nah, misalnya ada batas kota. Batas kota dengan perkampungan itu masih ada mungkin 10 kilo. Ya, 10 kilo atau lebih dari itu. Nah, daerah-daerah yang luas. Ini ngitungnya bukan dari batas kota, dari rumah terakhir yang berpenghuni. Ya. Ini juga ikhtilaf lah para ulama masalah ini. Baik. Qala wa andu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal kharasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah, dari Madinah ke Makkah. Fa kana yusalli rak'atain rak'atain, dan beliau sholat dua rakaat hatta roja'na ilal Madinah, sampai kami balik ke Madinah. Muttafaqun alaih wa lafdhul Bukhari. Nah, kami safar bersama Rasulullah dari Madinah ke Mekah, kami sholat dua rakaat. Baik. Ini menunjukkan kepada kita annal musafir la yutimmu shalah. Musafir tidak sempurna sholatnya, kosor sholatnya. Musafir itu sholatnya kosor. Baik. Dan itu sunnahnya Rasulullah. Ya. Boleh, tapi khilafu sunnah. Musafir yang sholatnya sempurna sendirian, ya, bukan bermakmum ke mukim. Dia sholatnya sendirian, dia sholat 4 rakaat misalnya, itu khilafu sunnah. Sah sholatnya tapi menyelisih sunnah. Nah, menyelisih sunnah. Sunnahnya itu baik bagi musafir itu qasar selama dia safar, sampai dia pulang. Ya, sampai dia pulang. Baik. Musafir ketika sampai di tempat tujuan safarnya, dia tetap qasar sampai dia pulang. Rasulullah safar ke Mekah, di Mekah beliau qasar. Ya. Sampai perjalanan pulang. Nah, baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Nah, musafir. Ya. Baik. Ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Di sini tidak dijelaskan ini keluar dalam rangka apa ini? Kapan dari Madinah ke Makkah? Safarnya Rasulullah itu banyak. Ketika Hajjatul Wada', Haji Wada', beliau ke Mekah. Baik. Ketika Umratul Qadha yang kemarin kita sebutkan, janjian Hudaybiyah. Baik. Umrah yang untuk mengganti umrah sebelumnya, ya. Baik, al-muhim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau safar, beliau salatnya qasar selama di perjalanan. Beliau qasar sampai hatta roja'na, sampai kami balik. Nah, baik, sampai dia masuk ke daerahnya, ya. Sampai dia masuk ke daerahnya. Ahkam musafir, hukum-hukum musafirnya berlaku. Tidak puasa, kemudian dia qasar, ya. Mungkin pula jamak misalnya, boleh sampai dia masuk ke daerahnya. Baik, ketika dia sudah masuk ke daerahnya, baik, maka sudah tidak lagi menjalani hukum musafir. Sehingga ketika dia sholatnya di rumahnya, di daerahnya, maka sholatnya sempurna. Ya. Dia di perjalanan masuk waktu duhur di perjalanan, tapi dia tidak sholat. Ya, lanjut sampai rumahnya ba'dal asar, ya, Ketika dia sholatnya jamak takhir, ya, karena dia belum sholat duhur, maka sholatnya tambah 4 rakaat 4 rakaat, karena dia sudah masuk daerahnya. Ya. Kalau dia ingin sholatnya 2 rakaat 2 rakaat, ya tadi di perjalanan mampir ke masjid, sholat 2 rakaat 2 rakaat. Nah, jadi hukum-hukum safar, ya, itu sudah selesai ketika seorang masuk ke daerahnya. Ketika seorang masuk ke daerahnya. Baik. Walafdul Bukhari disebutkan di sini muttafaqun alaih walafdul Bukhari, lafadznya Imam Bukhari. Naam. Baik, salat yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Baik, Mas Tamir. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaksuru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertempat, ya, menetap, atau menetap itu ketika safar itu sampai di tempat tujuannya dan tinggal di situ 19 yawman. Naam. Wa fi lafdin bi Makkah. Dalam lafaznya itu terjadi di Makkah. Ya. 19 hari beliau mengqasar salatnya, rawahul Bukhari. Wa fi riwayah li Abi Dawud 17 hari. Wa fi ukhra 15 hari. Ini beberapa riwayat. Taib. Riwayatnya Abu Dawud. Naam. Kemudian disebutkan wa fi riwayatin ukhra 15. Ini juga dari Abu Dawud, mungkar hadisnya, dhaif. Walau an Imran ibnu Husain 18 hari di Mekah, ini juga dhaif. Ya. Baik. Walahu an Jabir aqama bi Tabuk 20 yawman yaksuru shalah. Dari Jabir beliau tinggal di Tabuk 20 hari mengqasar salatnya. Warwatu thiqat illa an ukhtalifa fi wasrihi. Tapi para ulama, para muhaddits berbeda pendapat tentang ini mausul sampai Rasul atau tidaknya. Ya, hadisnya sahih. Baik. Khairuddin azani wa a'azakumullah. Ini terkait permasalahan ketika musafir itu boleh untuk qasar, berapa lama bolehnya? Berapa lama musafir itu boleh untuk mengqasar salatnya ketika sudah sampai di tempat tujuan? Berapa lama? Ini ikhtilaf para ulama. Naam. Sebagian pendapat berpendapat musafir itu mengqasar 4 hari. Ya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Naam. Musafir itu boleh qasarnya hanya 4 hari. Ya. Baik. Kemudian dari hadis ini juga baik, ada yang berpendapat musafir itu boleh mengqasar sholatnya 20 hari. Ya. Jadi ketika Rasulullah di Tabuk. Tapi apakah ketika Rasul di Tabuk 20 hari itu menunjukkan itu maksimal? Kalau lebih dari itu tidak boleh untuk mengqasar, ya, tidak menunjukkan itu. Ya. Makanya ini juga ikhtilaf para ulama, berapa lama musafir itu boleh mengqasar sholatnya. Baik. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Dari apa yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nah, beliau paling apa, paling lama mengqasar sholat itu 20 hari. Ya. Mengqasar sholat 20 hari. Nah. Ada pun pendapatnya jumhur. Berpendapat jika 4 hari, ya, rencana 4 hari di tempat itu, jadi misalnya, maka dikosor. Jika lebih dari itu, maka dia keluar dari hukum musafir. 21 ya, 21 sholat. Jadi sholat 21 kali ya. Jadi sholat qasar 21 kali. Selebihnya itu tamam. Nah, selebihnya tamam. Nah, ini pendapat yang dikuatkan Syekh bin Baz rahimahullah. Ya. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berpendapat ya tidak ada batasannya, selama dia belum niat untuk tinggal di tempat itu, ya, maka ya dia qasar. Apalagi kalau kapan pulangnya tidak tahu, pokoknya urusan selesai pulang, maka qasar. Kayak Ibnu Umar disebutkan beliau tidak bisa balik ke Madinah karena tertahan oleh salju. Ya. Maka selama setengah tahun, 6 bulan belum mengqasar sholatnya. Nah, baik. Karena tidak, pokoknya dia tidak niat untuk tinggal di situ, menetap di situ, pokoknya urusan selesai, kapan selesai enggak tahu, ya. Ya qasar terus sholatnya. Ini dijalankan berapa sahabat? Baik. Ikhwan fil din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kemudian diingatkan oleh para ulama, nah, di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Di antaranya disebutkan amal ladzina yuqimuna kharij biladihim lidirasah. Adapun seseorang yang keluar daerahnya untuk belajar, ya, belajar kuliah mondok, nah, maka dia tamam sempurna sholatnya, ya, tidak dihukumi musafir, ya, tidak dihukumi musafir. Nah, baik, ini ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah, ya, sehingga safar itu ketika dia ada niatan tinggal di situ beberapa hari, nah, jika maksimal 4 hari sudah balik maka qasar. Oh, ini pendapatnya jumhur, ya. Baik. Ini berdalil dengan ketika hajatul wada. Jika lebih dari itu, sempurna sholatnya. Ya, sempurna sholatnya. Baik. Jika seseorang safar dan tidak tahu kapan, berapa lama mau safarnya, tidak tahu, pokoknya urusan saya selesai ya pulang, ya kosor, belum tahu berapa lama rencananya, pokoknya selesai ya pulang saya, kapan selesai tidak tahu, nah, pokoknya beres urusan pulang, maka kosor sholat, sholatnya kosor. Jadi, maka diperbolehkan untuk sholat kosor. Nah, khanifidina azani wa azakumullah. Jadi, selama dia tidak berniat untuk tinggal menetap di daerah itu. Baik. Nah, selama dia tidak menetap di daerah itu, ya. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Abbas disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari. Naam. Kami sholat qasar bersama Rasulullah 21 hari. Jika lebih dari itu, atmamna. Ya. Kami sempurna sholatnya. Jadi batasannya paling lamanya, ya. Jadi ini menurut beliau radhiyallahu anhu. Naam. Jadi Syaikh Fauzan hafizahullah beliau menguatkan wasohi anna man nawa iqama aksar min arbati ayyam, dan pendapat yang benar bagi orang yang berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari, fa innahu ya'khudhu ahkam al-muqimin, dia mengambil hukum mukim, orang yang mukim bukan musafir. Fa yalzamu siyam fi ramadhan, dia wajib puasa di Ramadan. Wa yalzamu itmamu shalah, dia wajib untuk sempurna salatnya ketika lebih dari 4 hari. Li anna in qata'at fi haqqi ahkamu safar, karena telah terputus padanya hak safar, ya. Khususan man yanwi iqamah sinin. Lebih-lebih lagi terkhusus orang yang sudah niat untuk tinggal di situ tahunan, 1 tahun misalnya. Ya. Kalladzina yadrusuna fil kharij. Misalnya orang-orang yang taib belajar atau mengajar keluar daerahnya, au ya'tuna ila biladina yadrusuna fil jami'ah, atau datang ke negeri kami ke Arab untuk belajar di jami'ah, ya, di Madinah, di Mekkah. Nah, baik. Wa dirasa ma'rufun anna ta'khudhu muddatan tawilah, dan belajar itu sebagaimana diketahui itu butuh waktu yang panjang. Baik. Fahaula naul iqamah, maka mereka kemudian berniat untuk iqamah, ya, di sholatnya tamam sempurna ketika Ramadan puasa. Wala syakka anna hadza ahwat, ini lebih hati-hati, ya, ini lebih hati-hati. Baik. Naam, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, ya. Itu yang di kuatkan oleh Syaikh Fauzan hafizahullahu taala. Selesai pembahasan qasar, ya. Dan nanti setelahnya kita akan membahas tentang jamak. Nah, ini qasar. 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya. Itu disebut qasar. Tapi kecuali maghrib, maghrib yang tidak bisa diqasar. Demikian pula subuh, tetap 2 rakaat. Baik, selesai pembahasan qasar dengan berbagai macam ikhtilafnya. Ya, tentang berapa jarak safar itu ikhtilaf, berapa lama seorang boleh untuk qasar itu juga ikhtilaf. Selesai, nanti kita akan masuk tips setelahnya tentang pembahasan jamak bagi musafir. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.